بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أما بعد. أعزكم الله. إن شاء الله كتاب عن pembahasan كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita masih tentang al-buyu', jual beli. Terakhir kita sampai pembahasan aqsamul khiyar, macam-macam khiyar. Ya. Sekali lagi, makna khiyar adalah pilihan bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan akad jual belinya atau membatalkan akad jual belinya. Dan ini termasuk di antara mudahnya agama Islam. Ya. Memperhatikan maslahat-maslahat dan juga kondisi-kondisi setiap individu, yang mana kadang-kadang seorang muslim ketika membeli atau menjual suatu barang kemudian menyesal terhadap jual beli yang telah dilakukannya, maka dalam syariat ini dibolehkan khiyar, sehingga dia berpikir dan melihat kemaslahatan dari jual beli tersebut. Nah, ya, sekali lagi termasuk di antara mudahnya agama Islam adanya khiyar dalam jual beli. Dan telah kita jelaskan di antara bentuk khiyar adalah khiyarul majlis, tempat terjadinya akad jual beli. Ya. Masing-masing pihak, penjual ataupun pembeli, selama masih berada dalam majlis akad, tempat jual beli, dan belum berpisah antara penjual dan pembeli tersebut, masing-masing memiliki khiyar, boleh melanjutkan jual belinya atau membatalkan jual belinya, walaupun ketika itu sudah terjadi transaksi, ya, sudah terjadi akad. Ketika kedua-duanya masih berada di tempat pelaksanaan akad jual beli, maka keduanya memiliki pilihan membatalkan atau melanjutkan jual belinya. Rasulullah mengatakan al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ya. Penjual dan pembeli memiliki pilihan melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli selama kedua-duanya belum berpisah. Dalam artian, selama kedua-duanya masih berada di majelis transaksi akad jual beli tersebut. Sanian yang kedua, khiyaru syarti, khiyar syarat. Wahuwa ayyashtarita al-muta'akidani aw ahaduhuma al-khiyara ila muddatin ma'lumatin. Yang dimaksud dengan khiyarus syarat yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi mensyaratkan, atau salah satu di antara keduanya mensyaratkan khiyar, mensyaratkan pilihan pada waktu yang ditentukan. Li'imda'il aqdi au fashhihi, untuk melanjutkan akad jual belinya atau membatalkannya. Fa idan tahatil muddah al muhaddadatu bainahuma min bidayatil aqdi wa lam yufsakh sara laziman, apabila selesai waktu yang telah ditentukan di antara keduanya, ya, sejak mulai akad dan tidak dibatalkan jual belinya, maka menjadi jual beli yang lazim, ya, yang berlanjut dan tidak boleh untuk dibatalkan. Ya. Misalhu, contohnya, ayashtari ya rojulun min akhar sayyaratan, seseorang membeli mobil dari yang lainnya. Wa yaqul mushtari, si pembeli mengatakan, lil khiyar muddatu syahrin kamil, bagiku al khiyar, pilihan, selama satu bulan sempurna. Ya, sudah beli tapi pembeli mensyaratkan, nah, bagiku khiyar selama satu bulan. Fa in taraja'a 'an as-sira' khilal as-shahri falahu dhalika. Kalau dia membatalkan pembelian dalam kurun waktu satu bulan tersebut, maka boleh baginya. Baru sepekan misalkan, dia pikir lagi, kemudian dia mengatakan kepada penjual, saya batal membeli mobil ini. Boleh, dikarenakan sebelumnya dia mensyaratkan, ya, selama satu bulan. Jadi kalau baru satu minggu, dua minggu, atau bahkan sampai satu bulan, ya, dia membatalkannya tidak mengapa, dikarenakan sudah mensyaratkan. Ala syurutihim. Rasul mengatakan, kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat mereka, kesepakatan-kesepakatan mereka. Nah, wa illa lazimahu syira'u sirati bimujarradi intihai, dan kalau tidak, tidak membatalkannya, nah, maka melazimkan baginya untuk membeli mobil tersebut sekedar dengan akhirnya waktu satu bulan tersebut. Ya, tadi saya sebutkan contohnya, ya, seseorang membeli mobil dari yang lainnya. Dia mensyaratkan, ya, untuk adanya khiyar, ya, bagi pembeli tersebut selama satu bulan. Nah, ketika pada waktu tempo tersebut, ya, dia membatalkan, boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau seandainya sudah satu bulan lewat, ya, ternyata dia tidak membatalkannya, nah, jual beli tersebut berlanjut, ya, dengan selesainya waktu tempo tersebut. Paham insyaAllah? Nah, ini namanya apa? Khiyaru syarat. Nah, selama batas waktu yang ditentukan tadi, ya, si pembeli tadi, nah, boleh membatalkan, boleh juga melanjutkan. Ya. Walaupun sudah terjadi akad transaksi, misalnya, si pembeli sudah membayar uangnya, si penjual pun telah menyerahkan barangnya. Ya, tapi ketika masing-masing pihak mensyaratkan, ya, baik penjual atau pembeli, ya, mensyaratkan. Nah, misalkan tadi selama sebulan, selama dua pekan, sepakati oleh kedua belah pihak. Ya. Bisa jadi syarat ini hanya disampaikan oleh pembeli saja, atau bisa juga hanya disampaikan oleh penjual saja, atau oleh kedua-duanya. Nah, yang jelas saya sebutkan tadi, ya, al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat mereka. Ya. Sehingga para ulama menyebutkan ada syurutul bai', ada syurut fil bai'. Ya, ada syarat-syarat jual beli. Ya. Ada juga syarat-syarat dalam jual beli. Ini ada perbedaan. Ya. Kalau syurutul bai', syarat-syarat jual beli ini perkara-perkara yang maklum, diketahui. Ya, seperti misalkan harus saling ridha antara kedua belah pihak. Nah, yang melakukan jual belinya adalah orang-orang yang dibolehkan transaksi. Nah, seperti balig, berakal, merdeka dan sebagainya. Dan juga barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang boleh untuk diperjualbelikan, barang-barang yang mubah. Nah, yang bermanfaat. Ini syarat jual beli. Adapun syurut fil bai', syarat dalam jual beli, maknanya syarat-syarat yang disampaikan oleh dua orang yang melakukan transaksi, baik penjual atau pembeli. Yeah. Ada syarat-syarat tertentu. Kadang-kadang pembeli yang mengajukan atau penjual yang mengajukan. Ketika disepakati, maka harus diperhatikan syarat-syarat tersebut. Ya, al-muslimuna ala syurutim. Termasuk diantaranya masalah khiyar. Ya. Ketika terjadi khiyar syarat, pembeli atau penjual mensyaratkan, nah, khiyar, maka harus dipenuhi syarat tersebut. Ya. Yang ketiga, salisan, khiyarul aib. Khiyar aib. Ya. Hak khiyar ketika ada apa? Cacat. Wahuwa alladhi yasbutu lil mushtari idha wajada aiban fi sil'ah. Yaitu khiyar yang ada pada pembeli apabila mendapatkan suatu aib, cacat, pada barang yang diperjualbelikan. Ya. Lam yukhbirhu bihi al-ba'i'u. Di mana si penjual tidak memberitahu cacat tersebut. Aw lam ya'lamil ba'i'u bihi. Atau si penjual dia tidak mengetahui ada cacat pada barang tersebut. Ya. Namanya khiyarul aib. Nah, ketika barang yang diperjualbelikan ada cacatnya, ya, tapi si penjual tidak memberitahu, atau mungkin si penjual tidak mengetahui barang tersebut ada cacatnya. Nah, watankusu bisababi hadzal aib qimata silah, dan juga dengan sebab cacat ini harga barang itu berkurang. Ya. Barang yang mulus misalkan harganya 1 juta. Tapi kalau ada cacat, ya, harganya 800 ribu misalkan. Yang jelas dengan adanya cacat ini, harga barang berkurang. Nah. Wa yurja'u fi ma'rifati dhalika ila ahli al-khibrah min at-tujjari al-mu'tabirin. Dan dikembalikan untuk mengetahui itu kepada ahli hibrah minat tujar. Ya. Orang yang memiliki pengalaman, nah, dari kalangan para pedagang yang dianggap, ya, ahli hibrah. Nah, orang yang memiliki pengalaman, orang yang memiliki ilmu dalam masalah ini, oh ini barang ini kalau cacat nilainya demikian dan demikian. Nah, oh ini yang akan cacat, oh ini bukan cacat, misalkan. Nah, fama addauhu aiban sabata bil khiyar. Yang mereka anggap sebagai kecacatan, maka ya tetap khiyar padanya, ada khiyar. Wa illa fala, tapi kalau ahlul hibroh tadi, orang-orang yang paham tentang barang tersebut, menganggap ini bukan cacat, ya maka tidak ada khiyar. Ya. Sini dikembalikan kepada ahlul hibroh. Nah, orang yang paham tentang masalah barang tersebut. Apakah ini akan cacat atau bukan cacat. Nah, wa yasbutu hadzal khiyar lil mushtari, dan khiyar ini ada pada pembeli. Fa in syaa amdal bai'a, kalau dia berkehendak melanjutkan jual belinya. Wa akhadha 'iwadal 'aib, dan dia mengambil nilai ganti rugi dari cacat yang ada pada barang tersebut. Nah, wa huwa al-farqu baina qimati as-sa'ah sahihah wa qimatiha wa hiya ma'ibah. Yaitu selisih di antara nilai barang yang normal kalau enggak ada cacat, nah, dan nilai barang dalam keadaan ada cacat. Misalkan tadi, nah, kalau barang ini mulus, normal, tidak ada cacat, harganya 1 juta. Nah, tapi kalau barang ini cacat, ya, harganya 800 ribu. Ya. Ketika ahli hibroh, yang ahli, nah, dalam barang ini menyatakan, oh ini cacat. Ya. Maka si pembeli memiliki pilihan. Pilihannya, yang pertama, dia melanjutkan jual beli. Ya. Melanjutkan jual beli, tapi dengan mengambil, ya, ganti rugi dari kecacatan tersebut. Bagaimana caranya? Dengan cara selisih. Ya. Antara barang tersebut mulus tidak ada cacat. Ya. Dengan harga barang kalau ada cacat. Misalkan tadi. Kalau mulus harganya 1 juta. Kalau ada cacat. Ya, dengan cacat yang ada pada barang tersebut, misalkan nilainya 800 ribu. Ya, sehingga kalau melanjutkan jual beli, nah, dilanjutkan jual beli tersebut, barangnya sudah dikembalikan, tapi si penjual, dia memberikan selisih 1 juta dengan 800 ribu, berapa selisihnya? 200 ribu. Ya, dilanjutkan, tapi si penjual, dia mengganti. Nah, mengganti nilai cacat tadi dengan memberikan uang 200 ribu kepada si pembeli. Faham insyaAllah? Nah. Atau kalau ini terjadi pada penjual, misalkan. Bila terjadi akad, tiba-tiba pembeli mengatakan, maaf, nah setelah saya lihat-lihat, ternyata ada cacat barang tersebut. Ya. Maka si penjual juga boleh mengajukan pilihan kepada si pembeli. Silakan, kalau mau, misalkan, saya kurangi barang tersebut. Nah, ya, misalkan kurangi berapa sesuai dengan nilai barangnya dan nilai cacatnya. Nah, atau kitab misalkan, beli kitab setelah dilihat dalamnya ada cacat, beberapa halaman robek misalkan. Ya, maka si penjual pun bisa mengajukan tadi kepada pembeli, silakan kalau mau, ya harga barang kitabnya 200 ribu, saya kurangi. Pikirkan ada cacat, jadi 100 ribu. Tapi kalau tidak mau, ya silakan kembalikan dan saya kembalikan uangnya. Nah. Ya. Dan ini merupakan hak pembeli sekali lagi. Ya. Jadi ketika ada cacat, kemudian si pembeli mengatakan, saya mau mengembalikan barangnya, ada cacat. Cacatnya parah. Ya, si penjual tidak bisa mengatakan, oh tidak, ini kan sudah terjadi akad, transaksi dan sebagainya. Nah, tidak bisa mengatakan demikian. Kenapa? Dikarenakan si pembeli punya khiyar ketika ada barang yang cacat tersebut. Karena cacat ini si penjual tidak memberitahunya, atau si penjual pun tidak mengetahui ada cacat, baru ketahuan oleh si pembeli setelah terjadi akad. Adapun kalau ada cacat tapi si penjual telah memberitahu dan si pembeli pun menyepakatinya, tidak peduli dengan cacat tersebut, tidak boleh membatalkan, tidak ada khiyar. Misalkan, ya jual kitab, kitabnya ada cacatnya. Kalau normal harganya 200 ribu, tapi karena ada cacat, beberapa halaman sobek, saya jual 100 ribu. Sebutkan cacatnya. Si pembeli mengatakan, iya, ya, sepakat, tidak mengapa lah. Terjadi akad. Nah, ya. Jadi akad, setelah pulang, misalkan dia lihat, ya memang ada cacatnya. Ya. Kemudian setelah itu dia membatalkan jual beli. Tidak ada khiyar. Nah, dikarenakan cacatnya sudah diketahui oleh kedua belah pihak tadi. Nah, tapi ketika cacatnya tidak diberitahu oleh si penjual, atau si penjual tidak mengetahui ada cacat pada barang tersebut, dan ternyata benar-benar ada cacat pada barang tersebut, ya, maka ada khiyar bagi pembeli untuk melanjutkan jual belinya. Ketika melanjutkan, boleh bagi si pembeli tadi untuk mengambil ganti rugi dari kecacatan yang ada pada barang tersebut. Selisih ya, antara barang ketika dalam keadaan normal dengan barang yang ada cacat padanya. Nah, atau wa in syaa radda sil'ah wa istaradda tsaman alladhi dafa'ahu ila al-ba'i. Atau kalau dia ingin mengembalikan barang tersebut ya, dan dia mengambil uang yang telah diserahkan kepada penjual ya, dia boleh memilih. Nah, boleh memilih melanjutkan jual beli dengan mengambil ganti rugi dari nilai cacat tadi ya, atau dia mengembalikan barang dan mengambil uang yang telah dia serahkan kepada penjual. Nah, maka di sini ya pentingnya ya menjelaskan tentang keadaan barang. Nah, Rasulullah mengatakan al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana, nah, burika fi bay'ihima. Apabila dia jujur dan menjelaskan tentang keadaan barang yang diperjualbelikannya, akan diberkahi jual beli keduanya. Fa in kadaba, nah, wa katama, muhiqat barakatu bay'ihima. Kalau dia dusta dan jual beli dusta, nah, dan menyembunyikan aib cacat yang ada pada barang yang diperjualbelikannya, ya, maka akan dicabut keberkahan jual beli keduanya. Nah, barakallahu fikum. Jangan bilang barang ini bagus, padahal dalamnya ada cacat. Nah, barang ini baru, padahal second, bekas, misalkan. Nah, rabi'an, yang keempat, khiyarul tadlis. Khiyar tadlis. Wahuwa ayyudallis al-ba'i'u al-mushtari ma yazidu bihi saman. Yaitu, penjual mentadlis. Nah, menipu ya, kepada si pembeli dengan perkara yang membuat harga barang tersebut bertambah atau naik. Nah, wahadal fi'lu muharramun. Ya. Perbuatan ini perbuatan yang diharamkan. Li fi'lihi liqoulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghashana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka bukanlah bagian dari kami. Nah, diancam. Bukan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan apa yang diharamkan. Ya. Menipu dalam jual beli. Tadlis. Nah, misal contohnya. Ayakuna indau syayarah. Fiha uyubun kasirah fi dakhiliha. Misalkan, ya, seorang memiliki mobil. Di dalam mobil tersebut ada cacat-cacat yang banyak. Ya, di dalamnya banyak cacat. Fayamidu ila idhariha bilaunin jamil. Ya. Maka dia condong untuk menampakkan mobil tersebut dengan warna yang indah. Nah. Wayaj'alu madharahu madharaha al-khariji baraqan. Nah, dia menampakkan luarnya itu dengan warna yang indah, yang bagus. Nah, dicat dengan cat yang bagus, misalkan yang indah. Sehingga dari luar nampaknya bagus. Nah, atau mungkin nampaknya baru. Padahal di dalamnya banyak cacat-cacat. Yang mana si penjual tadi menyembunyikan cacat tersebut. Hatta yakhda'ul mushtari. Sampai menipu si pembeli. Bi'anna salimatun. Menipu bahwasanya barang tersebut barang yang tidak ada cacatnya. Fayashtariha. Kemudian si pembeli membelinya. Nah, padahal mobil tersebut banyak cacatnya. Tapi ditutupi cacatnya. Ditutup-tutupi. Ya, seakan-akan baru. Seakan-akan tidak ada cacat sama sekali. Bahkan harga barangnya pun dinaikkan. Nah. Hafi hadil halah yakun lil mushtari al-haq fi radi sil'ah al-ba'i wastirja'i saman. Maka dalam keadaan seperti ini, ya, si pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang tersebut kepada si penjual. Ya, wastirja'i saman. Dan untuk mengambil uang yang telah diberikan kepada si penjual. Namanya khiyaru tadlis. Nah, ini kan terjadi pada banyak daripada para pedagang. Ya, supaya barangnya laku dengan harga yang tinggi, ya, lakukan penipuan seperti tadi. Nah, ini pun pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ya, ketika seorang menjual suatu barang, ditampakkan bagian atasnya yang bagus-bagus. Ya. Sementara yang di bawahnya itu yang jelek-jelek dalam keranjang. Nah, yang bawahnya jelek, tapi yang atasnya ditampakkan yang bagus-bagus. Seakan-akan orang yang melihat, oh, barang ini bagus semuanya. Nah, padahal yang di bawahnya jelek. Maka Rasulullah man goshana falaysa minna. Barang siapa yang menipu di antara kami, maka bukanlah bagian dari kami. Nah, sehingga akhlak yang penting bagi penjual, nah, ataupun pembeli ketika melakukan akad jual beli, ya, supaya jual belinya diberkahi, jangan asal mengambil untung, nah, ya, untung besar kalau tidak barokah, ya akan bisa menikmati hasilnya, nah, akan terus merasa kurang dan kurang, walaupun sedikit keuntungannya, tapi dengan jual beli yang halal, nah, insya Allah diberkahi, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang kita bacakan tadi, fa in sadaqa wa bayyana burika fi bayyihima. Kalau dia jujur dan menjelaskan barang yang diperjualbelikannya, maka akan diberkahi. Ya, jual beli keduanya. Nah, dijanjikan keberkahan kalau kita jujur dalam jual beli. Ya, walaupun mungkin untungnya tidak besar, ya, tapi dengan kejujuran akan diberkahi jual beli tersebut. Beda halnya kalau tidak jujur, dusta. Walaupun mungkin secara hitung-hitungan, ya, keuntungannya besar, tapi Rasulullah mengatakan muhiqat barokatu bayihima, akan dicabut keberkahan jual beli keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan macam-macam khiyar. Ya, disebutkan di sini ada 4 macam khiyar. Khiyarul majlis, khiyarul syarat, kemudian khiyarul aib, dan khiyarul tadlis. Nah, ilahuna alhamdulillah. Thank you. Bagaimana menghadapi pembeli yang sudah sempurna akadnya namun selalu menunda pembayaran barangnya? Barakallahu fikum. Kesempatan tadi, al-muslimun ala syurutihim. Ya, kaum muslimin sesuai dengan syarat-syaratnya. Kalau seandainya barang tersebut diberikan waktu tempo untuk pembayarannya, ya, nah, maka si pembeli tersebut harus berusaha memenuhi, ya, pembayarannya pada waktu tempo yang telah ditentukan tersebut. Nah, kalau seandainya si pembeli tadi sudah jatuh tempo tapi dia tidak membayar tanggungannya, nah, dalam keadaan dia mampu untuk membayarnya, maka ini satu kezaliman. Ya. Matlul ghani zulmun. Rasulullah mengatakan, orang yang mampu untuk membayar hutang, tapi dia menunda-nunda pembayarannya, ya, nanti saja, padahal sudah jatuh temponya, ini satu kezaliman. Nah, ya. Kecuali ya, kalau benar-benar tidak mampu, maka bersabar. Nah, ya. Wa in kadu usratin fanadiratun ila maisarah. Kalau yang berhutangnya orang yang tidak mampu membayar, maka tunggulah sampai dia mampu. Nah. Wallahu a'lam. Ustaz izin bertanya, di dalam hadis Nabi, barang yang sudah diberikan ke orang tidak bisa diminta atau diambil kembali. Nah, ya, orang yang telah memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian dia memintanya kembali, disebutkan oleh Nabi SAW seperti anjing yang dia muntah, kemudian dia menelan kembali muntahannya tersebut. Ini perumpamaan orang yang sudah memberi kepada orang lain, kemudian dia ambil lagi pemberiannya. Nah, bagaimana solusinya mendapatkan barang itu kembali? Ya, apakah bisa dengan dibeli untuk mendapatkannya kembali? Nah, setelah dipikirkan, ternyata dia masih senang kepada barang tersebut. Ya, atau mungkin, nah, anaknya, istrinya sangat menginginkan barang tersebut. Ya, maka bisa solusinya dengan cara membelinya. Nah, barakallahu fikum. Membelinya. Adapun dengan cara mengambilnya kembali atau memintanya kembali, maka perumpamannya seperti yang sebutkan tadi. Ya, seperti anjing yang muntah, kemudian dia menelan kembali muntahnya. Tapi kalau dengan membelinya, ya, bukan dengan meminta-mintanya atau dengan mengambilnya tanpa dibeli, ini beda keadaannya. Wallahu a'lam. Sehingga bisa dengan membeli barang tersebut kembali. Barakallahu fikum alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.